putus asa dalam usaha. Ucapkanlah pada awalnya baca basmalah. Ikhlaskanlah pada hatimu untuk ridhonya. Dan pasrahkanlah semua pada Yang Esa, agar tak sampai menyesal pada akhirnya. Untuk ibadah, gagal dan berhenti.